pada satu minggu yang lalu dari saudara Nur Ma'arif ketua Amir Masjid untuk lima kloter. Khususnya sana bahwa di sana sekarang sudah terdiri Masjid Ahmadiyah. Di Masjid itu saya dijadikan juga terdiri Masjid Ahmadiyah. Dan berjumpa-jumpa di sana. Kemudian dua bulan yang lalu, Ahok bersama para tokoh Syiah dari Iran pun meresmikan TV, namanya TV Imam Alam Sejati Jalannya, setelah TV Al-Hadi yang bisa kita akses dan bisa kita lihat setiap saat para bulan tentunya. Dan sungguh hadiah bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, tepat sekali insyaallah di sini pada saat ini. Insyaallah membahas tentang bahaya budaya Syiah, tentang Syiah secara khusus di Indonesia. Pak Ustaz, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa pada pertemuan kita di pagi hari ini kita akan membahas sebuah kelompok dan sebuah aliran atau bahkan mungkin juga kita mengatakan sebuah agama yang sekarang ini menyebar di negeri kaum muslimin yang disebut dengan aliran Syiah. Begitu kencangnya mereka menyebarkan pemahaman dan akidah Syiah ini, di mana mereka berusaha menyusupkan keyakinan tersebut ke tengah-tengah kaum muslimin dengan mengatasnamakan mazhab. Mereka ini bahwa Syiah dianggap sebagai salah satu mazhab dari mazhab-mazhab kaum muslimin. Sebagaimana dinyatakan kaum muslimin tidak mengenal mazhab Hambali, Adam Hanafi, Adam Maliki, Adam Syafi'i, maka mereka juga menginginkan bahwa mazhab Ja'fari yang itu adalah hakikat dari Syiah itu sendiri merupakan salah satu di antara mazhab-mazhab Islam. Oleh karena itu dalam sebagian buku yang mereka sebarkan, mereka menyebut mazhab Ja'fari sebagai mazhab yang terima, dan mereka ingin mengesankan kepada kaum muslimin bahwa perbedaan antara sunnah dan syiah ada dalam perkara-perkara furu', perkara cabang, dan bukan kembali kepada inti permasalahan yang terdapat di dalam Islam. Apa ucapan mereka yang benar? Maka ini yang penting untuk kita jelaskan. Namun sebelum itu, masyaAllah muslimin rahimahullah, apabila kita menyebut aliran Syiah dan kita bahas dalam kompon kita dalam majlis-majlis kita, maka yang maksud disini adalah Syiah yang disebut dengan Syiah Rafidah, bukan Syiah secara umum. Sebab Syiah itu sendiri masih terbagi dengan sekte-sekte yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, yang mereka semuanya menisbatkan diri mereka kepada Syiah. Ada Syiah Al-Isma'iliyah, ada Syiah Zaidiyah, dan Syiah kita yang lainnya. Nah, di majlis ini kita tidak akan membahas Syiah secara umum, meskipun selain dari Syiah Al-Ja'fariyah juga menyebar di sebagian negara seperti misalnya di negeri Yaman, yang menyebar di negeri tersebut adalah pemahaman Syiah dari kelompok Az-Zaidiyah. Maka kita tidak ingin membahas kelompok Syiah dari Zaidiyah ini, kecuali kelompok Syiah Az-Zaidiyah yang berasal dari Al-Jabariyah. Karena Syiah Az-Zaidiyah itu sendiri mereka pun berpecah menjadi kelompok-kelompok. Namun Syiah Al-Jabariyah yang sekarang dianut oleh kelompok Al-Hudhiyah yang melakukan pemberontakan pada pemerintahan Yaman, yang juga sekarang banyak masih terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah Yaman dari kelompok Al-Jahriyah, yang sesungguhnya kelompok Syiah Az-Zaidiyah dari Al-Jahriyah ini sangat mirip sekali dengan kelompok Syiah Al-Ja'fariyah Al-Imamiyah. Oleh karena itu, ma'asyur muslimat kita Allah, yang kita bahas pada pertemuan kita demikian pula dalam sekian banyak majelis, dan itu yang biasa dijelaskan oleh para ulama ketika disebut Syiah, yang dimaksud adalah Syiah Rafidhah, yang disebut juga Syiah Al-Ja'fariyah atau Syiah Al-Imamiyah Al-Ithna Asyariyah. Kelompok Syiah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menyebar di negeri-negeri kaum muslimin dengan mengatasnamakan Islam dan dengan saudara cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak sedikit dari kaum muslimin mereka terbawa dengan pemikiran-pemikiran Syiah. Ada yang sadar, ada yang pula secara tidak sadar mereka terus terbawa dan hanya dengan pemikiran-pemikiran Syiah ini. Oleh karena itu, itulah menjadi kewajiban para ulama, para da'i yang memahami tentang hakikat dari pemikiran kelompok Syiah ini untuk memberi peringatan kepada kaum muslimin semampu mereka, baik dengan cara membuka pengajian-pengajian yang menjelaskan tentang hakikat agama Syiah tersebut, atau dengan cara-cara yang lain, dengan tulisan yang disebarkan melalui media elektronik dan yang lainnya. Lalu apa hakikat dari agama Syiah ini? Apakah benar bahwa Syiah Rafidhah bagian dari Islam? Apakah mungkin untuk diadakannya taklid pendekatan mencari kesamaan antara Sunnah dan Syiah seperti yang pernah dilakukan oleh sebagian orang yang dianggap sebagai tokoh-tokoh kaum muslimin? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kelompok Syiah Rafidhah adalah kelompok yang muncul sudah cukup lama. Ini permisalan yang disebutkan oleh para ulama Kalau seandainya mereka dari jenis hewan, maka syiahnya akan menjadi keledai. Keledai yang seringkali diperumpamakan dengan kebodohan dan kebukaan. Ketika Allah Jalla wa'ala menyebut tentang orang-orang Yahudi, ahli kitab, yang mereka hanya membawa kitab Taurat, namun mereka tidak mengamalkan isi dan kandungannya. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Matalu alladziina humilu Taurat, tsumma lam yahmiluha," kata hadis, "kimaa yahmilu as-saba." Perumpamaan orang-orang yang diberikan kewajiban untuk mendengarkan Taurat kepada mereka, karena mereka tidak mendengarkannya, seperti keledai yang membawa buku. Dia membawa buku tapi tidak memahami isi dan kandungannya. Allah Subhanahu wa Taala memperumpamakan mereka dengan keledai. Dan Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Inna anjar aswati la sawtu hamid." Suara yang paling mungkar adalah suara keledai. Mungkin banyak yang hari ini tidak pernah mendengarkan suara keledai. Karena keledai di negeri kita ini bisa dikenal saja. Siapa yang pernah mendengarkan suara keledai yang benar-benar mungkar? Sadaqa Allah. Orang dengan mendengarkan suara keledai merinding. Lalu kata Syekh, kalau saat ini mereka dari jenis burung, mereka termasuk dalam jenis rukhab. Rukhab ini adalah jenis burung yang dikenal memakan bangkai. Ia tidak makan kecuali najis. Demikianlah para ulama memperpisahkan tentang terlepas di lain. Tapi disebutkan dalam riwayat Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad rahimahullah ta'ala, satu ketika dia ditemukan dengan seorang, dia berpenampilan seperti seorang manusia dan dia mengaku dirinya bahwa dia dari kalangan jin. Sempat terjadi obrolan antara Al-A'mash dengan jin. Maka Al-A'mash rahimahullah ta'ala bertanya kepada orang ini, "Afikum wa'adwa, apakah di tengahnya kalian di kalangan jin juga terdapat hawa nafsu? Hawa nafsu ini hanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yang mengikuti penyimpangan dan kesesatan." Maka dia mengatakan iya. Lalu Al-A'mash bertanya, "Man syarruhum?" Siapa yang paling buruk di antara mereka? Maka dia mengatakan Al-Rafidhah. Siapa? Demikian pula Al-Rafidhah yang berkata bahwa beliau mengatakan tentang Tuhan Syiah ini, kata beliau, "Lam ara'ada min ashabil ahwa ashhadu bi zuhdi min al-qawl." Aku tidak pernah mengetahui ada seseorang dari para pengikut hawa nafsu yang paling berani berdosa dari kelompok Syiah Rafidhah. Diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah, di mana beliau mengkafirkan Rafidhah disebabkan karena mereka mencerca dan mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya dari para ulama, dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Mereka memberi peringatan dari keyakinan orang tua ini. Lalu apa inti dari keyakinan mereka yang menjadi prinsip agama Syiah ini? Syiah Rafidhah, Syiah Al-Ja'fariyah, Al-Imamiyah. Tentu apabila kita membahas satu persatu dari keyakinan mereka, Majelis ini tentu sangat tidak cukup untuk menjelaskan hal tersebut. Namun saya ingin membacakan beberapa penukilan dari imam-imam Syiah, dari tokoh-tokoh Syiah yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka sendiri, yang menjelaskan tentang hakikat dari keinginan Syiah Rafidhah tersebut. Lalu dari sini kita bisa melihat kesimpulan, apakah Syiah ini bagian dari Islam dan kaum muslimin, atau Syiah merupakan tanggapan tersendiri, keinginan tersendiri yang berbeda dari Islam yang dibawa oleh Rasul kita Al-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu keyakinan yang masyhur di kalangan Syiah Rafidhah yang menjadi prinsip mereka dari dulu hingga sekarang, mereka memiliki prinsip dalam beragama adalah menyelisih al-'ammah. Orang Syiah ini dalam buku-buku mereka, mereka tidak menyebut kaum muslimin dengan sebutan ahlu sunnah, tapi mereka punya istilah-istilah seperti istilah al-'ammah. Orang Syiah Rafidhah ketika mereka menyebut dalam kitab-kitab mereka istilah al-'ammah, mayoritas umuman yang dimaksud adalah kaum muslimin ahlu sunnah. Mereka juga seringkali mengistilahkan kaum muslimin ahlu sunnah dengan sebutan nawasib atau an-nasibiyah. Ini disebutkan dalam buku mereka. Istilah an-nawasib di kalangan Syiah Rafidhah berbeda dengan istilah ahlu sunnah ketika menyebut nawasib. Ahlu sunnah ketika menyebut nawasib yang disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, an-nawasib maksudnya mereka adalah kelompok yang menanamkan kebenciannya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menanamkan kebenciannya kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nawasib. Dan ini istilah nawasib adalah istilah yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang kelompok-kelompok ini. Tapi berbeda hanya dengan Syiah. Apabila Syiah menyebut istilah nawasib, maka yang mereka maksudkan adalah orang-orang yang menetapkan sahnya khilafah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan orang-orang yang menganggap khilafah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman itu khilafah yang sah, berarti mereka benci kepada Ali. Jangan benci kepada Ali radhiyallahu anhu, maka dia nawasib. Apakah kesimpulan mereka yang benar? Tentu tidak. Ahlu sunnah kalau masuk di antara keyakinan mereka, mereka sangat cinta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sangat cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka meyakini bahwa siapa yang membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu merupakan tanda kesesatan. La yu'minu Ali illa munafiq. Tidak ada orang membenci Ali bin Abi Thalib melainkan dia seorang munafik. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan dalam salah satu rujukan Syiah yaitu dalam kitab Wasail Syiah yang ditulis oleh Al-Nur dan Ahli dari ulama Rafidhah, Syiah Rafidhah. Dalam buku tersebut dia menyebutkan satu bab yang judulnya bab khusus dalam buku bahasa Indonesia. Artinya bab ini mengatakan tidak diperbolehkan beramal dengan amalan yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh al-'ammah. Yang al-'ammah kaum muslimin ahli sunnah dan yang sejalan dengan metode mereka dalam agama. Kalau tidak di bab ini saja kita sudah mengetahui bahwa alam syiar jemaah adalah agama yang menyelisih apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dan tidak diperbolehkan dalam beragama dalam beramal sejalan dengan apa yang mereka amalkan. Lalu dia menyebutkan dalam bab ini wal ahadits fi dzalika mutawatir. Hadits-hadits terdapat dalam ini adalah hadits-hadits yang mutawatir. Menurut mereka mutawatir menurut mereka. Artinya kalau sudah mutawatir tidak bisa ditolak. Harus dia ini. Lalu dia menyebutkan salah satu riwayat yang dia sandarkan kepada Ja'far as-Sadiq alaihi salam ketika dia ditanya tentang dua hadis. Ada hadis yang terlihat keduanya kontradiksi satu dengan yang lain. Bagaimana cara menjawab hadis tersebut? Maka dia mengatakan i'ilmuhuma ala akhbarin 'ammah. Hendaknya engkau cocokkan kedua riwayat tersebut kepada riwayat-riwayatnya al-'ammah. Riwayat-riwayat kaum muslimin. Sebab Syiah punya buku-buku, punya kitab-kitab riwayat hadis sebagaimana ahli sunnah juga punya referensi kitab-kitab hadis. Adapun tidak tidak ahli sunnah masyhur Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, Mustadrak Imam Ahmad dan yang lainnya. Kita tidak ahli sunnah masyhur di kalangan Syiah. Mereka tidak menjadikan tidak tidak ahli sunnah ini sebagai pegangan, tidak sama sekali. Kalau mungkin kita pernah menjelaskan bahwa jalan ini orang berusia dari mana sempat membuka kajian Sahih Al-Bukhari. Masya Allah, kajian Sahih Al-Bukhari tujuannya bukan untuk mengambil faedah dari Sahih Al-Bukhari, tujuannya adalah untuk mengkritisi, untuk menyebutkan hal-hal mungkin yang disebutkan dihadapkan kaum muslimin untuk menjauhkan kaum muslimin dari tidak tersebut. Sebutkan para sahabat, lalu disebutkan hal-hal yang negatif tentang para sahabat. Sebab orang Syiah mereka memiliki referensi sendiri. Kitab hadis yang paling diandalkan di kalangan Syiah yang kedudukannya seperti Sahih Bukhari di tengah-tengah kaum muslimin ada Kitab Al-Kalafi yang terbagi menjadi usul kafi, rukun kafi, radatul kafi yang ditulis oleh Muhammad bin Yaqub al-Qulayni. Ini kitab yang paling utama yang sering dijadikan sebagai rujukan. Di samping sana ada kitab yang lain Al-Faqih, Al-Layatul Faqih dan yang lain Al-Istiqsar. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika ada dua riwayat yang kedua-duanya terlihat bertentangan antara satu dengan yang lain, maka imam yang mengatakan sesuaikan kedua riwayat tersebut kepada hadis-hadis ahli sunnah. Fawwal fawwal fawwal, apa yang sesuai dengan riwayat-riwayat mereka ahli sunnah maka tinggalkan riwayat itu. Itulah yang kamu benar. Dia juga mengatakan dalam ayat yang lain, khud bima fihi khilaful 'amma fala khalaqal 'amma fa fihi masyiq. Hendaknya engkau mengambil apa yang menyelisih riwayat dari kitab Muslim. Yang menyelisih mereka di sana adalah petunjuk dan hidayah. Disebutkan dalam kitab Ulumul Akhbar Riwayat. Dia meriwayatkan dari As-Sadruq dari Ali bin Asbab. Bahwa Ali bin Asbab mengatakan, aku bertanya kepada Abdullah alaihissalam, ada satu peristiwa terjadi yang saya harus mendapatkan jawabannya. Walaisa fil balad alladhi ana fihi man astafihi min marwanihi. Jadi dia tinggal di negeri Ahlus Sunnah dalam kondisi dia memahami Syiah, terjadi satu masalah. Dia mencari orang-orang yang dia ingin bertanya kepada orang tersebut untuk mendapatkan jawabannya. Lalu dia mengatakan, tapi di negara ini, di wilayah ini, saya tidak mendapat ini dari orang-orang yang memungkinkan saya bertanya kepadanya. Ini dari kalangan ulama Syiah. Sementara saya harus mengetahui jawaban dari masalah tersebut. Maka dijawab oleh Khalifah kepada orang yang menyampaikan permasalahannya ini dalam keadaan dia ingin menjadi kaum muslimin, maka dia mengatakan ittifaqih al-balad fastafih fi amri fa idza aftaka bi shay'in fa khudh bi khilafihi fa inna al-haqq fihi. Kamu datangi saja orang yang faqih yang ada di negeri itu, lalu untuk meminta fatwa kepadanya dalam urusan itu. Maka apabila orang tersebut, yakni kaum muslimin dari ulama muslimin menyampaikan fatwa kepadamu dalam permasalahan itu, maka kamu mengambil yang menyelisih fatwa itu, karena kebenaran itu ada pada yang menyelisih fatwa kaum muslimin tersebut. Jadi dalam agama Syiah juga sekali, meskipun dia tinggal di negeri Ahlus Sunnah, dia bisa dapat jawaban. Tidak mendapatkan ulama sunnah, tinggal datangi Syekh Bulan atau Syekh Iman atau Ustaz Bulan, Pak Ustaz, apa hukumnya demikian dan demikian. Ustaz yang mengatakan haram, tidak diperbolehkan dari yang menjadi, maka berarti yang benar apa? Halal. Yang benar halal. Kalau Ustaz yang mengatakan wajib, berarti yang benar adalah tidak boleh dan demikian seterusnya. Dan di sini saja menunjukkan bahwa kita tidak bisa bersatu dengan Syiah, karena prinsip Syiah harus menyelisihi apa yang dikatakan oleh al-'ammah kaum muslimin. Dan ini ditegaskan oleh salah satu tokoh Syiah yang bernama Ayatullah al-Jazari dalam kitabnya Al-Ahwal Al-Qur'aniyah. Dia mengatakan illa la yajtami'u ma'ahum ay as-sunnah 'ala ilahi wa 'ala nabi wa 'ala imam. Sesungguhnya kami Syiah ini tidak bisa bersatu dengan mereka as-sunnah. Jadi tokoh-tokoh mereka dari kalangan Syiah sendiri mengatakan kami tidak bisa bersatu dengan mereka. Lalu mengapa masih saja ada di antara kaum muslimin yang mengatakan tidak bersatu dengan mereka? Tidak berusaha melakukan pendekatan antara Sunni Syiah. Mereka sendiri mengatakan kita tidak bisa bersatu dengan mereka. Dalam hal apa? Dalam hal sesembahan ilah. Walaupun nabi tidak bisa bersatu dengan mereka dalam hal menetapkan seorang nabi. Walaupun iman tidak pula dalam menetapkan seorang iman. Mereka ingin berbeda dalam hal siapa yang disembah. Kaum muslimin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka menyembah siapa? Khomeini. Mereka menyembah tokoh-tokoh mereka. Dan dalam Syiah mereka menyembah kubur. Dan yang satu dalam hal sesembahan sudah berbeda. Katanya Imam Al-Jazari seorang yang dulunya berstatus sebagai istri dari Jalal bin Ahmad, katanya sudah telak, sudah pisah. Seorang bernama Emilia sempat ditampilkan dalam status Facebooknya berkata salah satu sosial ayat buah siapa yang mengatakan Tuhan kami adalah Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Ali, Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Muhammad bukan Tuhan kami. Dengan jelas, sorry, jelas dia sebutnya dalam Al-Quran. Kemudian diakhiri dengan ucapan satu ada Nabi, salawat kepada Nabi, Nabi siapa? Nabi yang mana? Karena mereka berpikir bahwa sebenarnya wahyu yang Allah turunkan kepada Jibril itu mesti diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rupanya ketika Jibril sampai ke Mekah tak lama, tak lama seperti tukang pos yang salah lama, semestinya diberikan kepada Ali, kok diberikan kepada Muhammad? Setelah diberikan kepada Muhammad, kalau perang jauh, dia sudah terlanjur. Allah musta'an. Jadi katanya Rasulullah jazari kami tidak bisa bersatu dengan sunnah dalam hal sesembahan, dalam hal kenabian, dalam hal iman. Wadalika yang yaquluna inna rabbahu alladhi kana Muhammadan nabiyya wa khalifatu ba'dahu Abu Bakr wa nahnu naqulu na'budu bi dzalika Allah wa la bi dzalika nabiyyi. Sebab mereka musta'an mengatakan Rabb mereka, sesembahan mereka adalah yang Muhammad itu nabinya dan khalifah setelahnya Abu Bakar. Dan kami tidak mengakui Rabb yang seperti itu. Kami tidak mengakui nabi yang seperti itu. Namun kami mengatakan inna rabballadzi khalaqa khalifah dan nabiyya Abu Bakar laisa rabbana wa la dzalika nabiyyu nabiyyan. Kami mengatakan bahwa Rabb sesembahan yang telah menciptakan khalifah nabinya Abu Bakar itu bukan sesembahan kami, dan nabi itu bukan nabi kami. Siapa yang menciptakan Abu Bakar Siddiq? Ailahu ma'Allah. Apakah ada ilah yang lain selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini pernyataan mereka ma'asyarul muslimin. Oleh karena itu ada seorang mantan Syiah, ya orang berkata dengan Romi yang bernama As-Sayyid As-Sayyid Al-Muslim. Orang ini semenjak kecil Syiah, bahkan termasuk yang telah tahu-tahu Syiah dulu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepadanya, dan setelah itu dia menulis banyak tulisan yang menjelaskan tentang keburukan Syiah, kebobrokan dan sebagainya kehilangan, dan keyakinan-keyakinan Syiah yang sangat bertentangan dengan keyakinan kaum muslimin. Salah satunya dia menyebutkan dalam bukunya, buku ini masyhur, Lillahi Thumma Lit-Tarikh, dia mengatakan wa idza ba'athu ila al-adham sa'aluna. Ketika itu, ketika dia menjelaskan bahwa kita wajib menyelisih ahlus sunnah dalam perkara apa saja, sempat terbetik dalam pikiran saya, kata beliau, "Lau faradna anna al-haqqa kana al-'am fi mas'alati ma ayyuhu alaina an na'khudha bi dhalika qawlihi." Kalau seandainya kita menganggap, anggap saja ada satu masalah yang ternyata masalah ini kebenaran ada di pada pihak ahlus sunnah, pada pihak kaum muslimin, apa juga wajib bagi kita untuk menyelisih mereka? Anggap satu masalah ini mereka benar, harusnya benar. Masa sih salah semua? Biasanya seburuk-buruknya satu kelompok, satu agama, kadang-kadang sisi kebenaran meskipun dalam satu perkara. Yahudi Nasrani dengan kebatilannya, dengan kekafirannya, ada keyakinan-keyakinan yang masih ada kebenarannya. Misalnya, Yahudi Nasara meyakini ada kehidupan akhirat. Iya kan? Ada kehidupan akhirat. Mereka meyakini. Oleh karena itu mereka juga melakukan ibadah, mengharapkan kebahagiaan di akhirat. Tapi jalur yang salah. Namun dari sisi meyakini akhirat secara umum benar. Nah ini pasal khususnya sama semua. Anggap saja ada kebenaran dalam satu permasalahan. Aku sudah tidak dalam hal ini. Apakah kita wajib meyakinkan penyelisihnya? Akhirnya pertanyaan ini dia sampaikan kepada seorang tokoh Syiah yang bernama Muhammad Baqir As-Sadr. Maka dia mengatakan, "Na'am, iya. Yajibu al-qawlu bi khilafi qawlihim." Wajib menyelisih pendapat mereka. Ahlus Sunnah. "Li'anna al-qawla bi khilafi qawlihim wa in kana khata'an fa huwa ahwanu min muwafaqatihim 'ala istirad wujud al-haqq 'indahu fi hukm al-mas'alah." Kata Muhammad Baqir As-Sadr, ya, wajib hukumnya menyelisih pendapat mereka. Sebab menyelisih pendapat mereka, meskipun itu salah, itu masih lebih penting, masih lebih ringan dibandingkan kita sejalan dengan mereka. Itu kalau dianggap kebenaran ada pada mereka. Harus ini semuanya salah. Kalau itu dianggap ada kebenaran, tetap harus menyelisih mereka. Oleh karena itu, Rasulullah SAW, Syiah menyelisihi Ahlu Sunnah dan sekian perkara-perkara prinsip, bahkan dalam seluruhnya, dalam sangat berkurang ini. Orang Syiah meyakini bahwa Al-Quran ini ada di tangan kaum muslimin, bukan Al-Quran yang lengkap, banyak kekurangannya dikurangi oleh para sahabat. Mereka berdalil dengan riwayat yang disebutkan dalam kitab Al-Kahfi dari ucapan Abad Gilajah Al-Sadiq bahwa Al-Quran yang Allah turunkan melalui Jibril kepada Muhammad SAW sabarah asyarah ayat berjumlah 17 riwayat yang ada di dalam Islam 6,000 sekian 17 riwayat 2 per 3 hilang. Ini tuduhan para manusia kepada kaum muslim. Mereka menyusahkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjadi terpelihara. Dalam hal sahabat, mereka mengatakan sepeninggal dari sallallahu alaihi wasallam seluruh para sahabat murtad kecuali sepeninggal ini. Abu Dharr bin Ka'ab, Sa'd bin Abi Thalib, Ali bin Abi yang lain yang tak menemukan keluar dari Islam. Dalam hal ini mereka tidak mengetahui hadis Bukhari, Muslim dan seterusnya. Tidak, mereka punya riwayat sendiri. Salah satu yang mereka kita sebutkan dari kita Al-Kahfi bin Al-Qayyim. Siapa yang mengerti hadis lalu dia membaca kitab Al-Kahfi dan dia pernah belajar ilmu mustalah hadis, mengerti tentang ilmu jawab tadi, ketika dia membaca mungkin dia akan tersenyum-senyum sendiri. Kok bisa kita pilih yang sebagai rujukan untuk mereka? Karena hari-hari yang diriwayatkan sehingga sulit untuk mendapatkan riwayat yang sesuai dengan kriteria untuk dikatakan hadis-hadis yang sahih. Sulit. Bahkan mungkin ini ada hadis mengkotek terputus sanad, bahkan sampai terbalik. Hadis diriwayatkan oleh Nasrani. Nasrani disebutkan oleh Al-Bukhari. Bahkan dijadikan sebagai sandaran dalam riwayat ucapan-ucapan Ahlul Bait. Masyaallah, Rasulullah SAW. Ada seorang tokoh Syiah dahulu yang dikenal dengan sebutan Al-Rufai, lalu dia bertobat. Ketika dia bertobat, dia menulis sebuah kitab yang berjudul Kasus Salam. Kasus Salam artinya menghancurkan berhala. Yang dia maksud adalah menghancurkan isi dari kitab Al-Kahfi yang di dalamnya banyak sekali berisi kedustaan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Walhasil Rasulullah Rasulullah inti dari kata masyiah adalah berbeda dengan kaum muslimin, berbeda dengan ahli sunnah, sehingga tidak mungkin bisa disatukan. Ketika mereka minoritas, ahli sunnah kadang-kadang kaum muslimin menggunakan perasaannya, sudahlah, sekarang mereka tidak, mereka persaudaraan, tapi giliran mereka yang berkuasa, mereka yang mayoritas. Maaf saja kaum muslimin, cukup kita belajar dari sejarah bahwa tidak ada orang manusia mereka menguasai satu wilayah, melainkan mereka akan membasmi kaum muslimin, membasmi Ahlussunnah wal Jamaah, seperti yang sudah terjadi, termasuk di kita. Pembasmian Ahlussunnah, ulama sunnah dalam berfungsi mereka sebagai korupsi di lantas. Apa yang terjadi di sekian banyak kejadian ketika mereka menutup bayangnya, membunuh kaum muslimin, terakhir berdarah yang paling besar pada tahun 317 ketika Syiah Rafidhah dari kelompok Al-Qarabithah mereka berhasil menguasai Ka'bah, lalu mereka membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin dalam sehari 30.000 mayat kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji, yang sedang tawaf, yang sedang sholat, yang sedang minum air zam-zam, dibantai habis di Al-Masjidil Haram. Mayat mereka dibunuh. Apa sumur zam-zam itu tertutup oleh mayat mayat kaum muslimin yang mereka bunuh. Lalu kemudian tokoh mereka setelah membantai kaum muslimin, maka dia berkeliling di sekitar Ka'bah sambil dia mengatakan, mana ini burung Ka'bah ini, mana burung Ka'bah ini, menanti ada sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ada Abraham, mana itu rumah dia berbeda. Sampai mereka mencoba hajar aswad, mereka pindahkan ke wilayah kekuasaan mereka di Qatif 22 tahun. Ma'asyiral muslimin, hajar aswad tidak berada di tempatnya selama kekuasaan mereka. Lalu mereka membuat Ka'bah sendiri, buat Ka'bah sendiri di Qatif. Hajar aswad mereka tanam di situ, lalu kemudian mereka buat satu wilayah namanya Arafah, yang ini namanya Mina, yang ini namanya Muzdalifah. Setelah itu mereka mewajibkan kaum muslimin untuk berhaji ke wilayah mereka, bukan ke Ka'bah. Siapa ini menunaikan ibadah haji ke Ka'bah akan mereka pulang. Masyaallah subhanallah, ini salah satu yang ada sekian banyak kejadian yang menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap kaum muslimin Ahlussunnah sebagai bagian dari saudara mereka. Bahkan dalam kitab-kitab mereka disebut bahwa Ahlussunnah itu adalah anak-anak zina. Ahlussunnah itu adalah orang-orang najis. Dan bahkan ulama-ulama mereka berfatwa tentang haramnya darah Ahlussunnah. Tapi disebutkan ketika ditanya yang Rasul tentang hukum membunuh An-Nafsi, membunuh Ahlussunnah, dia mengatakan haram darah, haram darahnya. Walakin ini adalah namun saya mengkhawatirkan diri. Ini istamraka antaqliba alaihi haritan autuhidqa fima fa'ala. Apabila kamu mampu, setelah kamu dulu aku simpan dia di balik dinding biar gak ketahuan, atau kamu tenggelamkan dia di dalam air biar gak ketahuan, tidak ada seorang pun yang bersaksi bahwa kamu membunuh dan membunuh. Jadi Ahlussunnah kalau ada pemuda Syiah jalan sendirian dan jadi tak dicurigai, karena mereka menghalalkan halal darah Ahlussunnah. Ini dalam kondisi banyak minoritas. Gimana kalau mereka minoritas? Mereka tidak segan-segan membantai Ahlussunnah, dan bahkan mereka tidak segan-segan untuk bersekongkol dengan orang-orang kafir untuk membantai Ahlussunnah, seperti yang pernah terjadi di Baghdad, bersekongkol dengan pasukan Tatar yang dipimpin oleh Abu Khan ketika itu untuk masuk ke Baghdad dan membantu kaum muslimin. Saya kira ini adalah kaum muslimin Allah. Penjelasan singkat tentang fenomena Syiah yang wajib bagi kita berhati-hati, dan kita tidak menyukai bahwa Syiah menyebar di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini, yang mengharuskan kita untuk waspada, beri peringatan kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, kepada masyarakat kita, bahwa agama Syiah bukan bagian dari kaum muslimin. Semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat kepada kita sekalian, dan kurang lebih mohon dimaafkan. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Yang tidak tahu ini pertanyaan itu. Ayo. Jadi kita bagi kaum muslim untuk mengkonsumsi sembelihan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang keluar dari Islam, yang menyisihi prinsip-prinsip Islam. Namun yang perlu dipahami bahwa kadang-kadang ada seorang yang hanya terbawa, tidak mengerti tentang hakikat Syiah, ikut-ikutan, tidak mengerti prinsip Syiah. Pernah ada seorang yang mengatakan, saya juga Syiah, tapi saya memuliakan para sahabat. Misalnya, saya tetap memuliakan para sahabat, saya tetap mengatakan Al-Quran itu tidak berubah. Nah, orang seperti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia sebenarnya Syiah Rafidhah, tapi sedang bertakwiyah, menyembunyikan keyakinannya. Atau yang kedua, dia ini benar-benar tidak mengerti, sehingga mungkin masih memungkinkan diharapkan untuk didakwah di Syiah, difahamkan kepada yang tentang bahaya Syiah Rafidhah. Tapi kalau yang dimaksud Syiah Rafidhah dengan keyakinan menganggap mayoritas para sahabat bermurtad seperti yang ada di sahabat Rasulullah, keyakinan bahwa Al-Quran itu berubah, maka orang-orang yang meyakini seperti ini, para ulama mengatakan yang kafir bukan bagian dari kaum muslimin, bukan bagian dari kaum muslimin. Ini ya, tidak diperbolehkan melakukan kebelian. Allah Taala. Jazakallah. Yang kecil kembali sekali lagi waktu kita sangat terbatas karena kita juga sekolah. Bagi yang ingin memperdalam lagi tentang bersama beliau, insya Allah pagi jam 10